Satu tembang ke Bali spesial banget untuk AMC-nya Indonesia. Bersama Panama dan juga Cumi-Cumi, juga ada wahana musik. Ada Jihan, Audi, Atela, Atela, Atela.